innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, masih melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita telah sampai pada hadis yang ke-8, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dahab fi yadi rajulin. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat cincin dari emas yang ada pada tangan seseorang, yakni pada jarinya. Fanaza'ahu anhu fatarahahu. Maka Nabi mencabut dan melempar cincin tersebut. Waqala, dan beliau bersabda, yakni menasihati, ya amadu ahadukum ila jamratin min nar fayaja'aluha fi yadihi. Salah satu dari kalian bersengaja meletakkan bara api, bara dari api neraka, lalu dia letakkan di jarinya atau di tangannya. Maka setelah beliau melempar cincin yang dipakai oleh orang ini dan memberikan nasihat yang tegas, haram hukumnya. Haram bagi rijal memakai cincin dari emas. Pengingkaran beliau kepada laki-laki ini. Fakila li rajulin ba'dama dahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan kepada laki-laki ini, setelah perginya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khud khatamak. Ambil cincinmu itu. Intafi' bihi. Ambil manfaatnya. Kamu jual, kamu berikan kepada saudaramu, kamu hadiahkan kepada istrimu, manfaatkan. Qala, maka laki-laki ini yang telah diingatkan dan diingkari oleh Nabi SAW mengatakan, wallahi, la wallahi, tidak. Maksudnya tidak akan saya ambil, wallahi demi Allah, la akhuduhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan mengambil cincin itu selamanya, dan sungguh cincin itu telah dirempar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita ambil beberapa fawaid wa fi hadzal hadis, kata Syekh Utsaimin. Di dalam hadis ini faidah berikutnya, dalilun ala anna labsaz zahabi mujibun li'adab binnar wal iyadu billah. Hadis ini kata Syekh dalil bahwa memakai emas bagi laki-laki, labsaz zahab, memakai emas bagi laki-laki mewajibkan adanya azab dengan api neraka. Wal'iyadu billah. Apa dalilnya? Liqaulihi alaihi salatu wassalam, ya'madu ahadukum ila jamratin min nar fayada'uha fi yadihi. Dalil yang menyatakan demikian adalah sabda beliau, salah satu dari kalian bersengaja memasang bara dari api neraka, dia letakkan di tangannya. Barakallahu fik. Dalam hadis ini, fa inna rasula sallallahu alaihi wasallam ja'ala hadha jamrah min nar. Beliau Rasulullah SAW menjadikan bara api dari api neraka. Cincin yang terbuat dari emas itu bara api bagi laki-laki ini, yakni yu'adzibu biha yaumal qiyamah, yakni akan disiksa dengannya, dengan sebab dia memakai cincin dari emas dengan bara api pada hari kiamat. Barakallahu fik. Itu dalil tentang ancaman yang berat, berarti haram. Wa huwa adzabun juz'iyyun. Dan Syekh mengingatkan, dan itu adab yang sifatnya juz'i. Apa juz'i? Adab yang menimpa pada sebagian dari anggota badan. Ay ala ba'dil badan, ala juz'il ladhi hassalat bihil mukhalafah. Yakni pada sebagian badan, bagian yang terjadi padanya mukhalafah. Cincin yang diletakkan di jemarinya itu akan diazab di hari kiamat, karena meletakkan di jarinya tadi cincin dari emas. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dan beliau ingin memahamkan sebagai perbandingan, wa nadhiruhu, sebagai perbandingan dalam hadis ini adalah qauluhu, sabda beliau, fi man jarra saubahu asfala minal ka'bain qala ma asfalin minal ka'bain fa finnar. Dalam hadis Bukhari, beliau mengingatkan orang yang jarra saubahu, menjulurkan kainnya. Jarra itu menjulurkan dari atas ke bawah. Asfala minal ka'bain, di bawah kedua mata kaki. Entah itu sarungnya, entah itu celananya, entah itu jubahnya, diturunkan sampai menutupi kedua mata kakinya. Apa ancaman beliau? Ma asfala minal ka'bain fa finnar. Kain apa saja yang dijulurkan di bawah mata kaki, maka itu di dalam neraka. Artinya laki-laki yang dia barakallahu fikum memakai kain yang menutupi kedua mata kaki, maka di situ diancam dengan neraka. Wal'iyadu billah. Lalu contoh yang lain, yang ketiga. Di sini saya ingin menerangkan azab yang dimaksud adabun juz'i, bagian anggota badan yang melisihi, maka itu yang diazab oleh Allah. Contoh yang lain, wa nadhiruhu, dan sebagai perbandingannya juga, aidan hina qasara sahabah fi ghasli arjulihim, ketika sahabat qasara. Qasara itu mengurangi, mengurangi bagian anggota kaki yang wajib dibasuh. Warjulakum ilal ka'bain, ketika kalian wudu wajib membasuh apa itu, kaki sampai mata kaki, ilal ka'bain. Namun ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqab minan nar, celaka Wail ada yang mengartikan celaka. Lil aqab, bagi tungkak-tungkak kaki yang tidak terbasuh dengan air, minanar, diancam dengan api neraka. Jadi ancam api neraka adalah aqab, jamak dari ka'ab. Aqab yang tidak terbasuh ketika wudu maka adalah an-nar. Sampai Nabi dengan suara yang keras, wailun lil aqab minan nar, karena beliau melihat ada laki-laki wudu tungkaknya itu tidak basah. Barakallahu fikum. Fahadihi salasatu nususin minas sunnah. Ini hadis Bukhari dan Muslim, wailun lil aqab minan nar. Maka tiga hadis ini dalil dari hadis kulluha fiha isbatun annal adaba bin nar qad yakunu ala juz'in muayyanin minal badan. Hadis-hadis tadi menunjukkan, semuanya menunjukkan isbat penetapan adanya azab dengan neraka. Qad yakun ala juz'in muayyan, kadang dijadikan pada bagian muayyan yang tertentu dari anggota badan itu. Ini terkait azab. Yang diazab jari yang diletakkan padanya emas. Yang diazab tungkak yang tidak terbasuh ketika wudu. Yang diazab adalah barakallahu fikum kaki yang dia sengaja menjulurkan kainnya sampai menutup mata kakinya. Itu kata beliau adalah adabun juz'i. Wa fil Qur'an aidan. Dan di dalam Al-Qur'an juga ada hal yang seperti itu. Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 30. Yauma yuhma 'alaiha. Dan pada hari kiamat nanti akan dinyalakan kepada orang itu di dalam nari jahanam, api jahanam. Yani orang-orang yang mereka mengumpulkan harta-harta emas perak dan tidak dikeluarkan zakatnya. Nanti pada hari kiamat dinyalakan api neraka di jahanam, fatukwa biha. Maka disetrikakan, digosokkan. Harta itu digosokkan, jibahuhum, jidat-jidat mereka, jabhah, wajunubuhum, lambung-lambung mereka, waduhuruhum, punggung-punggung mereka. Jidatnya digosok, disetrikakan dengan api dari nar jahanam, dan juga lambungnya dan juga punggungnya. Hadza maganastum. Ini harta-harta yang kalian sembunyikan, kalian simpan dan tidak dikeluarkan zakatnya. Itu adabun juz'iyyun. Artinya mawadi' muayyanah, tempat-tempat tertentu, jidat, lambung, punggung. Fal adab kama yakunu aman ala jami'il badan qad yakunu khasan bi ba'di ajza'ihi wa huwa ma hasalat bihil mukhalafah. Maka azab naru jahannam, azab neraka, kama yakunu aman, sebagaimana juga dalam keadaan bersifat umum, artinya seluruh anggota badan. Dan kadang juga khasan, azab itu bersifat khusus, artinya khusus biba'di ajza'ihi, pada sebagian anggota badan, tidak seluruhnya. Wa huwa ma hasalat bihil mukhalafah, dan itulah yang terjadi padanya mukhalafah, menyelisihi bimbingan syariat. Laki-laki yang bersengaja barakallahu fikum tidak menjaga kainnya, menutup kedua mata kakinya, maka itu neraka yang ibadah. Ancamannya berat karena menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah itu bukan perkara yang remeh. Berat azabnya, nar. Walaupun kelihatannya ringan. Ini menunjukkan pentingnya mengagungkan as-sunnah dan bahayanya mukhalafah terhadap sunnah. Wa min fawaid hadzal hadis, dan dari hadis ini juga, tayyib, barakallahu fikum, dan di sana ada hal yang mungkin penting untuk diingat juga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelamatkan dua mata, ainan la tamusuhuma annar, ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Berarti anggota yang lain mungkin tersentuh, tapi ada mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Lihat, ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Di tengah malam dia bertobat, beristighfar, mengingat dosa-dosanya sampai menangis. Mata yang seperti ini la tamusuhu manar, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang dia itu batat melek malam berjaga di jalannya Allah. Hadis Tirmidzi. Di sini Allah selamatkan sebagian anggota badan seorang hamba karena sebab dia menjalankan ketaatan. Kata Syekh Utsaimin juga dalam penjelasan yang lain, kedua mata ini diselamatkan dari api neraka karena sebab menjalankan ketaatan. Takut kepada Allah sampai menangis, tidak tidur berjaga di jalan Allah. Sebagian, sebagiannya diselamatkan, sebagiannya diazab. Barakallahu fik. Wa min fawaidi hadzal hadis, termasuk faidah hadis ini yang berikutnya adalah bayanu kamali sidqis sahabati fi imanihim. Penjelasan kamal sidqi sahabati fi imanihim, jujurnya. Penjelasan kesempurnaan jujurnya sahabat di dalam iman mereka. Kesempurnaan kejujuran para sahabat di dalam keimanan mereka. Keimanan mereka terhadap dalil dari Nabi SAW. Begitu dinasehati, bukannya marah. Begitu diingkari dengan tegas, bukan marah. Bukan jengkel, bukan dendam, tidak. Begitu diingatkan ya'amidu ahadukum ila jamr minan nar, bersengaja di antara kalian, bukannya diingatkan dengan kalimat seperti itu, dilempar cincinnya. Nah, jengkel, karena sadar dia salah, ngerti dia keliru, diingatkan oleh nabinya. Begitu diingatkan oleh nabinya, semakin kuat. Ambil cincinnya. Ambil cincinmu itu yang sudah dilempar. Begitu diingatkan cincinnya bisa diambil dan dimanfaatkan, tidak. Imannya malah naik. Saya tidak mungkin mengambil sesuatu yang nabi sendiri tidak mau mengambil. Oh, nabi aja ngelempar, masa saya ngambil. Ya. Nabi sudah melempar, berarti membenci. Mana mungkin saya mengambil sesuatu yang dibenci oleh beliau, walaupun itu halal bagi dia. Menunjukkan kejujuran. Sebenarnya boleh diambil, dimanfaatkan, dijual, dihadiahkan, tapi tidak. Ini menunjukkan sidq sahabah. Beda kadang seorang di zaman sekarang, ketika diingatkan dengan dalil, malah yang mengingatkan dicengkeli, dibaikot, dan macam-macam. Na'udzubillah. Padahal dia saudara kita, mengingatkan kita. Seharusnya jazakallah khair, terima kasih banyak, saya salah, saya bertobat. Seharusnya seperti itu. Fa inna hadzal rajula lamma qila lahu khudh khatamak intafi' bihi qala la akhudhu khataman tarahahu nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat ini setelah diingatkan, ambil cincinmu, intafi' bihi, ambil manfaatnya, qala, dia mengatakan, saya tidak akan mengambil khataman cincin tarahahun nabi, yang telah dilempar oleh nabi alaihi salatu wassalam. Wadhalika min kamali imanihi, ini dalil kesempurnaan keimanan sahabat tadi. Walau kana dhaiful iman, kalau dia imannya masih lemah, karena iman itu naik turun, ada yang kuat imannya, ada yang lemah. La akhadahu wantafa'abihi. Kalau imannya masih lemah, ya pasti ketika diingatkan, ambil, dia akan segera mengambil, dan dia akan segera mengambil manfaat. Yabi'u au bi'ita'ihi ahlahu au ma'ashbah dalik, dia akan jual atau dia berikan kepada istrinya atau yang sejenis dari itu, dihadiahkan atau yang lainnya. Padahal bagi dia halal, emas itu halal asal jangan dipakai. Antum ke pasar beli emas, boleh apa tidak? Boleh. Tinggal untuk apa antum beli? Apakah emas antum beli untuk mahar atau untuk hadiah sang istri atau sang anak putrinya? Barakallahu fik, boleh. Namun sahabat ini ketika diingatkan dengan tegas oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam atas kekeliruannya dengan sengaja memasang cincin di jarinya, maka sebagai bentuk kejujuran saya tidak mengambil. Karena bisa jadi kadang orang ketika sudah diingatkan diambil, akhirnya apa? Imannya turun lagi, dipakai lagi, lupa dengan nasihat, lupa dengan bimbingan, dipakai lagi karena disimpan di lacinya. Sekian waktu berjalan, tidak ngerti lagi sunnah, ya setan membisik-bisiki, dipakai lagi. Dan demikianlah sesungguhnya hati manusia berbolak-balik. Maka orang ini betul-betul membuktikan kejujuran iman. Wa min fawaid hadzal hadis aidan, dan di antara faedah hadis ini juga adalah kata Syekh, annal insana yasta'milu al-hikmah fi tahyiril munkar, bahwa seorang menggunakan hikmah di dalam merubah suatu kemungkaran, ya. Bahwa seorang menggunakan hikmah, metode yang hikmah di dalam merubah kemungkaran. Dari mana kita tahu? Ini kaidah yang penting yang sudah diingatkan sebelumnya, amar ma'ruf nahi mungkar harus dibangun di atas hikmah. Dan sudah kita sebutkan apa makna hikmah. Barakallahu fik. Nah sekarang kita lihat kisah ini dari sisi mana hikmahnya beliau dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting. Dengan contoh kita semakin paham, dengan banyak contoh semakin jelas sebuah kaidah dan ucapan. Wa hadzal rajulu kama taraun, laki-laki ini sebagaimana kalian melihat, istakmala ma'ahun nabi s.a.w. syai'an minasyiddah. Sahabat ini sebagaimana kalian tahu tadi diperlakukan oleh nabi, istakmala ma'ahun nabi, dengan sesuatu dari syiddah, sikap yang tegas. Syiddah itu tegas, jelas, ya, dalam mengingkari kemungkaran. Apa sikap tegasnya nabi? Begitu melihat laki-laki pakai cincin, langsung diambil cincinnya, dilempar. Ini tegas sekali. Tidak kemudian ya akhi, ini haram, jangan seperti itu. Tidak langsung diambil saja, buang. InsyaAllah. Ini syiddah. Kenapa Nabi melakukan sikap yang tegas? Karena orang ini ya'madu, bersengaja. Bukan karena tidak tahu. Dia tahu haramnya, tapi sengaja. Sehingga orang yang sengaja seperti ini, cara pengingkarannya dengan syiddah, dengan tegas, supaya dia tahu. Lakin a'rabi alladhi bala fil masjid. Tapi lihat, sekarang kita bicara tentang hikmahnya Nabi dalam mengingkari kemungkaran. Tapi lihat, ketika a'rabi orang badui alladhi bala fil masjid, yang kencing di dalam masjid, masuk masjid langsung pojok kencing. Istamalamahu, maka Nabi SAW lam yasta'mil ma'ahu Nabi asyiddah, namun Nabi tidak mensikapi, memperlakukan orang A'rabi dengan syiddah, tegas, dengan lembut. Wala'ala dhalik, ya, kenapa dengan sikap lembut? Hikmah. Jadi hikmah itu tidak harus yang lembut, jangan terlalu kaku, itu udah hikmah. Hikmah itu kadang dengan sikap tegas, kadang dengan sikap lembut pada tempatnya. Barakallahu fikum. Namanya hikmah menempatkan sesuatu sesuai dengan sesuatu itu, dengan ilmunya itu. Itu hikmah. Wala'ala dhalika li'anna hadha alladhi labisa khatam al-dhahab aliman Nabi SAW annahu kana aliman bil hukmi wa tahrim lakinnahu mutasahil. Wala'ala, dan bisa jadi Nabi SAW memperlakukan orang yang memakai labisa khatam al-dhahab, memakai emas dari cincin, aliman Nabi, Nabi SAW mengetahui annahu kana aliman, laki-laki ini orang yang berilmu, bil hukmi, hukum memakai emas bagi laki-laki, wa tahrini, dan Nabi mengerti orang ini mengerti hukum haramnya pakai emas bagi laki-laki, makanya Nabi langsung mengambil, melempar. Itu syiddahnya beliau pada tempatnya. Tetapi laki-laki itu mutasahil. Apa mutasahil? Meremehkan. Mutasahil itu orang yang meremeh-remehkan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutasahil. Bikhilaf a'rabi, berbeda halnya dengan orang badui yang kencing di dalam masjid. Fa innahu kana jahilan la ya'rifu. Dia itu jahil. Namanya orang gunung, jarang turun ke kota belajar ilmu di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak ilmu yang belum dia ketahui, termasuk adab masuk masjid. Bagaimana orang kencing enggak ngerti najis? Karena dah belajar. Barakallahu fiik. Ja'a wa wajada hadhihi al-fashah. Orang Arabi ini datang wa wajada, dan mendapatkan hadhihi al-fashah fil masjid. Tempat yang longgar di masjid. Masjidnya longgar, fashah. Ada tempat yang longgar. Faja'ala yabul. Maka mulailah dia kencing. Yahsabu nafsahu annahu fil bir. Dia menyangka, yahsibu nafsahu, menyangka dirinya dia dalam kebaikan. Karena masuk masjid. Masuk masjid kan baik. Bagus masuk masjid. Namun kalau kencing di dalam masjid itu bukan hal yang baik. Itu cuman menyangka. Dia menyangka masuk masjid kencing itu bagus. Itulah bahayanya jahil. Walamma qama ilaihi an-nas yuzajiruna, setelah sahabat berdiri berhenti atau menghentikan laki-laki ini menghardik, mereka menghardik, wa nahahum 'ani nabi, dihentikan. Maka nahahumun nabi, nabi melarang para sahabat melakukan hal itu. Artinya ketika beliau sedang ngocok kencing, ditahan, jangan kencing. Nabi justru mengingatkan, da'uhu, biarkan dia kencing. Karena kalau orang kencing langsung disetop, bahaya. Apa itu? Bisa jadi malah dia pindah, yang tadinya di selatan jalan ke utara. Hanya kencing dari utara ke selatan, kencing semua. Madarat bagi masjid. Maka Nabi biarkan sampai selesai kencing. Dituntaskan kencingnya di dalam masjid. Entah dia juga orang jahil, bodoh. Begitulah Nabi SAW mensikapi orang badui dengan hikmah. Kenapa? Membiarkan, tidak melarang. Jangan kencing di situ. Nabi membiarkan karena dia orang jahil. Tapi sahabat yang memakai cincin diambil, dibuang. Kenapa? Dia orang tahu hukum haramnya memakai cincin dari emas. Hikmah. Jadi kita harus bisa menjadi seorang murabbi, pendidik, seorang da'i yang mengajak kepada ilmu, betul-betul harus mengerti dan memahami keadaan orang yang kita hadapi. Siapa dia? Alim atau jahil? Betul-betul dipelajari. Dipelajari dengan baik supaya tidak salah langkah yang akhirnya berakibat jelek. Buktinya apa? Begitu sahabat menghardik orang badui dan Nabi mensikapi dengan baik, maka laki-laki itu mendekati Nabi. Setelah selesai, Nabi diingat, mengingatkan, sesungguhnya masjid-masjid itu dibangun ya, la yasluhu fihal baul, tidak boleh untuk kencing, tidak boleh berak di masjid. Namun masjid dibangun untuk berzikir, untuk sholat, untuk baca Quran. Ini tidak boleh. Masya Allah. Kalau sahabat yang lain menghardik, Nabi malah mendekati, menerangkan, memahamkan. Sehingga laki-laki ini, orang badu ini berdoa, Allahummarhamna Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmatilah saya dan Muhammad saja, yang lain tidak usah. Artinya orang tersebut betul-betul merasa mendapatkan kebaikan dari sikap hikmahnya beliau. Dan beliau marah terhadap yang lain yang menghardik dia. Begitu. Kenapa saya dibentak-bentak seperti itu? Saya tidak tahu. Maka dia dengan langsung spontan, Allahummarhamna Muhammadan wala tarhamna khairana. Baik. Contoh kedua, sikap hikmahnya beliau, wa kadzalik istamala nabiyyu alaihi salatu wassalam al-layyin ma'a Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami hina takallama fi salat. Muawiyah bin Hakam as-Sulami, beliau belum lama masuk Islam dalam kisah. Atau sebagian mengatakan sebelum turun ayat waqumu lillah qanitin. Beliau sholat bersama sahabat. Maka tiba-tiba atasa rajulun minal qaum. Ada yang bersin di antara anggota jamaah masjid sholat bersin. Maka faqala, orang itu mengatakan alhamdulillah. Karena kalau orang bersin membaca alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, terdengar oleh Muawiyah ibni Hakam as-Sulami yang belum lama masuk Islam. Otomatis Muawiyah menjawab hak seorang muslim terhadap muslim. Idza atasa fasamithu, kalau dia bersin membaca doa, balas doanya, yarhamukallah. Maka mengucapkan yarhamukallah di dalam sholat ini adalah khitab diadami, obrolan dengan orang. Yarhamukallah berarti apa? Membatalkan sholat, kan begitu, gak boleh karena dia bicara dengan orang. Yarhamukallah, batal sholatnya. Maka para sahabat faramahun nas bi absarihim, dalam hadis sahabat itu memandang siapa ini? Muawiyah, melototin. Faramahu, memandang bi absarihim, dan mereka memandang Muawiyah, dan Muawiyah pun mengatakan wa saqla ummiyah, hilang atau hilang ibu saya, celaka saya, begitu kurang lebih. Maka sebagian memukul-mukul kan apanya, tangannya ke pahanya supaya diam, jangan bicara. Maka setelah selesai sholat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Muawiyah, ya didekati, karena tahu dia salah, keliru dan melakukan suatu kesalahan. Maka kemudian diingatkan inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalaminas. Salat itu tidak boleh ngobrol dengan orang. Innama yatasbih wa takbir wa qiraatil Quran. Salat itu isinya tasbih, memuji Allah, baca takbir, baca Quran. Adapun yarhamukallah, kamu bicara dengan orang. Tidak boleh. Gitu. Masya Allah. Begitu diterangkan dengan bahasa yang bagus, sikap yang baik, waktu yang tepat, selesai sholat, sudah rampung sholatnya. Kalau tadi di tengah sholat, lagi sholat kamu juga malah bicara, begitu, malah memukul-mukulkan pahanya dengan tangannya. Sedang sholat kamu mengingkari kemungkaran seperti itu. Selesai sholat datangi, pat-pata, nasihati. Dengan ikhlas tentunya, dengan mengharapkan kebaikannya supaya berhenti dari kesalahan. Maka Muawiyah begitu diterangkan dengan baik, dengan kelembutan beliau menyimpulkan, wallahi demi Allah, ma ra'aitu mu'alliman ahsana ta'liman minhu. Saya belum pernah melihat seorang pengajar ilmu yang lebih bagus cara mengajarkan ilmu dibandingkan beliau. Apa buktinya? Beliau wallahi ma kaharoni, demi Allah, beliau tidak membentak saya. Kaharoni, membentak, enggak. Walaupun saya salah, tapi tidak dibentak-bentak. Wala naharoni, tidak pula menghardik saya. Tapi beliau hanya menyampaikan sholat ini adalah tidak boleh ucapan orang. Sholat itu isinya tasbih, takbir, baca Quran. Tidak dibentak, tidak dibodoh-bodohin, tidak dipelototin seperti yang lain, tetapi dia terangkan dengan penuh kelembutan. Itu berhasil karena Muawiyah itu barakallahu fikum orang yang belum banyak mengerti ilmu. Ya, hadis ini hadis Muslim. Hadis kisah Muawiyah itu dalam hadis Muslim. Rahimahullah menyebutkan dalam kisahnya. Taib wa kadzalik. Wa kadzalik, demikian pula istakmalan nabi ma'ar rajul. Wa kadzalika ma'ar rajul, demikian pula nabi mengingkari seorang sahabat alladzi jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan, yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tidak boleh makan, minum, berhubungan dengan istrinya. Kalau sampai melakukan itu batal puasanya. Tapi ada seorang sahabat, beliau melaporkan kepada nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaktu, binasa saya. Ma ahlakaka, apa yang membinasakan kamu? Waqa'tu ala imra'ati, saya terjatuh di pada istri saya di bulan Ramadan wa ana shaim, saya sedang puasa ya Rasulullah. Maka Nabi memerintahkan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Ya? Apa jawabannya? La astati, saya tidak mampu. Wong yang 1 bulan aja saya terjatuh, apalagi ini 2 bulan, saya tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian beliau memerintahkan ayut imasitin miskina, 60 orang miskin kamu kasih makan, karena kamu salah. Tayyib, apa jawabannya? La astati, saya tidak mampu, saya orang miskin. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian fajalasa rajul, orang itu didekati oleh Nabi dan Nabi membawa tamr, khud bihi wa tasaddaq bihi, ambil kamu. Sebelumnya yang pertama memerdekakan budak, diperintahkan memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, lalu memberi makan 60 orang miskin, 3 poin, memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Ternyata apa? Ternyata setelah Nabi membawa tamer, karena dia orang miskin, dibawakan tamer, maka barakallahu fiik, a'ala afqari minni ya Rasulullah, a'la afqar minni ya Rasulullah, apakah ada yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah? Wallahi, demi Allah, ma baina li abyatiha ahla baiti afqar minni, tidak ada rumah-rumah yang lebih fakir di kampung ini kecuali saya yang lebih fakir. Apa ada yang lebih fakir dari saya? Saya orang yang paling fakir di kampung ini ya Rasulullah. Fadahikan Nabi. Lihat. Fadahikan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hatta badat, sampai nampak an yabuhu aw nawajidu, gigi taringnya nampak. Tertawa. Itulah ya. Kenapa Nabi tertawa? Orang yang datang berkata takut. Takut. Halaktu, saya binasa. Ternyata dia pulang justru membawa kurma. Ya, demikianlah perlakuan, sikap yang hikmah. Kata Nabi Utsaimin rahimahullah, falikulli maqam maqal, bagi setiap tempat maqam maqal, ada ucapan. Kalau maqamnya orang alim, maka dengan sikap tadi beliau mengambil cincin dan dilempar, itu makomnya. Maka makolnya hud, apa tadi? Fatarahahu Nabi, Nabi melempar. Ya'madu ahadukum jamrah. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam memperlakukan Muawiyah ibni Hakam As-Sulami, memperlakukan laki-laki tadi dengan layyin. Karena apa? Likulli, apa tadi? Falikulli makom makol, walikulli maqal maqam. Fa'alaika ya ahi al-muslim an tastamil hikmah fi kulli ma taf'alu wa kulli ma taqul, untuk selalu memakai metode hikmah ini pada setiap apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Antum mau mengingkari, lihat orangnya, kira-kira bisa enggak orang ini dipahamkan? Ya, betul-betul harus dipelajari dengan baik keadaannya, alim atau jahil, orang yang menentang atau orang yang, dipelajari supaya tepat apa yang kamu lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmah faqad utiya khairan kathira wa mayyadzakaru illa ulul albab. Nas'alullaha ayyaja'alana mimman utiyal hikmah wa nala biha khairan kasira. Wa subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.